Saya tim sukses dari caleg. Mantap. Tim sukses ikola yang tori sukses. Walaupun calegnya ndak duduk. Ini sukses tau. Ambo kalau menengok tim sukses. Gimana Pak? Insya Allah 3.000 sudah di tangan. Entah di tangan siapa. Kok kadang tim sukses kok celaka. Saya ditugaskannya untuk membagi-bagi duit sama sembako. Apa hukum bagi saya? Haram. Ar-rasyu wal murtasyi, la'ana Rasulullah, hadisnya sahih. La'ana Rasulullah SAW, ar-rasyu wal murtasyi. Orang yang menyogok, orang yang memboi sogok, orang yang menerima sogok, orang yang ikut bersubuhat bersama, eko samo neraka jahanam tempe. Tidak ada kojo lain bu ya, cari kojo lain. Sampai ke mana lah itu makan? Bapaknya digaji. Sampai 17 April kok bapu. Bagi kami yang menerima bu ya, ambil berasnya, ambil duitnya, jangan coblos orang. Setuju? Ambil duitnya yang di amplop tadi, 30.000, 1.000, 300.000, 500.000, ambil, bolikan ke semen, serahkan ke lokal. Setuju? Tidak sama bunyi utama tadi. Sama tadi, setuju! Serahkan untuk lokal 6 kelas. Setuju. Bagaimana hukum posisi seorang saksi pemilu setiap caleg di TPS? Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang paling besar? Ada dosa paling besar, membunuh dosa besar, lari dari perang dosa besar, makan riba dosa besar. Tapi ada dosa terbesar di antara yang paling besar. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, asyirku, syirik. Insya Allah kita sudah lepas dari syirik. Amin. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insya Allah kita sudah selamat dari durhaka. Amin. Yang ketiga, dosa terbesar adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Hai saksi-saksi TPS, jangan sampai kalian bersaksi palsu. Yang kalian kejar hanya duit, yang kalian kejar hanya insentif. Neraka jahanam sudah siap menanti kalian. Sudah kusampaikan ya Allah. Siapa yang Ustaz tunjuk? Yang saksi-saksi TPS yang nonton. Dah, dah kusampaikan ya Allah. Kalau mau curang juga mereka 17 April, curanglah. Bagaimana cara mengganti puasa Ramadan sedangkan saya masih dalam menyusui anak? Puasa potang tinggal 30 hari, dek hamil. Ingin puasa kini, anak menyusukan tahun petau. Ingin puasa tahun muko, menyusukan anak 2 tahun. Hak anak tidak boleh diganggu. Kalau awak puasa, ay susu tidak ada. Kalau gitu ganti puasa tahun muka lagi. Adiknya pulau tibu. Jadi apa solusi? Solusinya catat. Catat. Puasa tahun 2009 boleh tinggal 30 hari. 2020 tinggal 30 hari. 2021 tinggal 30 hari. 2022 adiknya pulau tibu. Beko anak awak nang paling ketek olah baumo 5 tahun barulah ibu mengkodok puasa. Ditulis asal labi. Coret, coret, coret. Satu anak 90 hari. Hei anak laki-laki, kalian pikir kalian keluar dari tabung gas 3 kilo? Kalian keluar dari rahim seorang ibu. Amak indak puasa 90 hari. Mako boy tahu mak, ganti puasa qada. Insya Allah satu anak setahun lunas. Caranya, puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, seboleh bulan 88 hari, tambah 2 hari 90 hari. Jadi niatnya nawaitu sauma qada'in lillahi ta'ala. Ambo berniat mengganti puasa qada' lillahi ta'ala, dapat dua, qada' lunas dan pahala puasa Senin Kamis dah dapat. Mudah-mudahan ibu-ibu diingatkan oleh bapak-bapak yang soleh. Beruntung betuah ibu kalau lakinya mengaji. Bangun ma, bangun, masak sahur. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, entahlah. Mudah-mudahan yang lajang-lajang, yang soleh-soleh ni dipertemukan dengan gadis yang soleha-soleh. Dari mana Ustaz tahu anak muda malam ni soleh-soleh? Malam libur, malam Ahad, bisa pula dia tak bonceng sama pacar. Di tempat lain malam ha. Motornya 30 kilonya, 30 kilometer, pegangannya 1.30. Tapi anak-anak muda kok justru ngaji. Yang nanti malam kita jalan ya, ngaji. Gak ada pacaran-pacaran. Ngaji dengan Ustaz Somad. Ustaz Somad paling jam 9 selesai. Habis itu baru kita pacaran. Jangan. Ambo sampaikan yang anak-anak muda, yang pacaran-pacaran, yang duduk-duduk di tepi jembatan, bonti. Yang rugi hanya kalian yang perempuan. Laki-laki ini tak pernah rugi. Bonceng sana, bonceng sini, gendong sana, gendong sini, jalan sana, jalan sini, makan sana, makan sini, gembung. Yang hamil 9 bulan laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah, kumat-kumat, demam-demam, meriang-meriang laki-laki apa perempuan? Yang malu, perut besar. Oh, kukira kura-kura. Laki-laki apa perempuan? Oleh sebab itu, hai perempuan, jaga kehormatan kalian. Wahai laki-laki, perempuan itu adikmu. Wahai laki-laki, perempuan itu kakakmu. Wahai laki-laki, perempuan itu anak perempuanmu. Hari ini kau sia-siakan anak perempuan orang. Ingat, 20 tahun akan datang, kau juga akan punya anak perempuan. Ingat, potong, share, kirim ke Playboy Cap Tupai. Playboy Cap Tupai, lumpek sih kau, lumpek sih kau, lumpek. Abis sodo fakultas tu ada mantan. Pertama, fakultas Fekonsos, ekonomi dan sosial. Abis itu pindah fakultas psikologi. Abis itu masuk ke fakultas Usuluddin. Abis itu masuk ke Pertapet. Di mana kok? UIN. Jika ada wanita menghalami haid dalam satu bulan sampai berkali-kali, bagaimana kedudukan? Haid paling lama 5 boleh hari. Nan lebih daripada 5 boleh hari, itu namanya istihadah. Kalian laki-laki anak muda perlu tahu, karena kalian akan menikah dengan perempuan. Ada yang mau nikah sama laki-laki? LGBT. Laki-laki perlu tahu, karena kalian akan punya istri perempuan. Bisa saja dia terkena istihadah lebih dari 5 boleh hari, atau datang haid di luar masa menstruasi, maka itu disebut dengan istihadah. Cara mencari hukum istihadah, buka HP. Mau kalau ceramah itu praktek langsung, tak mau buat teori-teori. Buka HP, yakinkan paketnya ada. Dah. Setelah itu baru tulis di Google. Cara menulisnya buat situ. S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-O spasi Somad Maroko. Maksudnya Somad yang tamat kuliah dari Maroko itu. Habis itu baru tulis istihadah. Enter. Nah, dapat tulisan. Paket aduh, cuma signal di sikor buah. Dah, Somad Maroko istihadah. Nanti tolong sharekan ke yang bertanya kok. tentang somat, merokok, istihadah. Sudah ambil tulis 6 tahun yang lalu. Istihadah. Jadi tentang hukum istihadah iko sudah ambil tulis. Apa hukumnya? Maka inyo bewudunya sesudah azan masuk. Contoh, mau sholat zuhur besok, bewudunya jam 2 boleh? Tidak bisa. Bewuduk jam 2 boleh, menetes darah batal wuduk. Jadi nyobuduk bila jam 2 boleh, 2-2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke kamar mandi, toilet, bersihkan darah-darah itu, maaf cakap, pakai pembalut, berwuduk, langsung sholat. Menetes dalam sholat, ma'fu'an. Berhubungan kelamin boleh, puasa boleh, karena istihadah itu ibarat luka, macam uang luka berdarah, cuma lukonya tidak disiko di tempat lain. Untuk lengkap detailnya baca, awak tengok lah terbuka apa belum. Nah lah terbuka itu dia. Nah itu somat Morocco blogspot, wanita istihadah boleh puasa. Enter, share. Mudah kalau ngaji sama ustaz cerdas. Jika ada yang berutang kepada kita, dia tak mau bayar, sementara kita sudah mengingatkannya, apa hukumnya Pak Ustaz? Lapor polisi. Ambo datang, mau ngamuk-ngamuk. Eko kalau ambo lawani dua gondang, kalau ndak inyo makin gilo, ambo gilo. Nah, maka gue. Dengan ini saya sudah memberikan pinjaman supaya dikembalikan tanggal sekian. Kalau tidak saya akan lapor polisi. Tapi Buya, aduh Ang Menyabi, jangan lapor polisi. Karena katanya kalau lapor polisi kok hilang kambing jadi hilang sapi. Itu polisi zaman dulu. Polisi gini baik-baik. Oleh sebab itu lapor polisi. Tapi Ustaz katanya pernah juga keras dulu. Kini sesudah viral kok tidak balik. Dulu ada wasuola ambo direktorat UIN. Hah? Bila balikkan duit ambo? Oh, ini nomor ini. Nomor waang 333-nya ndak aktif. Bila balikkan? Alah, uang kan 400.000, Ustaz. Kecil itu. Besok pagi waang bawa ke Siko jam 7. Kalau indak ambo bolah kepala waang. Ah, tidak sampai esok pagi balik. Ada saatnya kita keras. Kita yang menuntut duit kita, itu bukan kita keras, bukan kita benci, tapi menjaga dia jangan sampai makan haram. Kita biarkan makan haram. Kalau mau sedekah kasih tahu. Ambo udah sedekah kan ambil. Fa in kana dhu usratin fa naziratun ila maisarah. Kalau dia dalam kesulitan kasih tenggat waktu. Kapan bayar? Saya belum bisa sekarang Pak Ustaz. Kapan bayar? Nanti saya bayar tanggal 1 Mei. Oke, Mei tahun berapa? Maybe yes, maybe no. Oh, kok enggak bisa. Buat surat perjanjian materi 6.000. Ditagih tanggal 6 Mei, minta Oktober lah. Akhirnya banyak pula ongkos awak menagih daripada duit nan ditagih. Ah, maka awak sampaikanlah ayat nan ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau engkau sedekahkan lebih baik. Baik. Ambo lah ponek macam mengemis. Ambo sedekahkan jamin. Ambo buya kalau ada uang utang-utang ambo sedekahkan aja. Berapa Pak? 5.000. Iyalah 5.000. Sedekah. Pak Ustaz yang terhormat, apakah larangan bagi wanita yang datang bulan masuk ke dalam masjid? Mohon jelaskan. Kalau ada Ustaz namanya Bui, kalau saya ceramah, masuk aja masjid. Pakai pembalut, masuk ke masjid. Mungkin inyo bacuannya lebih banyak daripada wangmu. Kalau nan setahu wangmu, uang nan sedang haid, larangannya 7. Tidak boleh memegang Quran, membawa Quran, membaca Quran, iktikaf di masjid, masuk masjid maksudnya, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. Namo kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillat. Jadi kalau ada perempuan yang haid ingin dengar pengajian ustaz di mana? Itulah mako arsitek masjid itu mesti uang yang mengaji fikih. Banyak gini arsitek tidak mengaji, akhirnya WC toga. Itu gara-gara arsitek tidak mengaji. Tapi arsitek masjid Istiqomah mengaji, mako ada teras. Teras itu gunanya untuk perempuan haid. Tapi mohon maaf pak, apa nan dulu itu bukan haid. Iko deh memang jamaah melimpah. Mohon maaf pak bos ribu. Peace. Jadi so kalau ada ustaz berceramah, perempuan yang haid di luar pasangkan mic sound system, buatkan layar supaya nyanyi. Itu yang ambo kaji. Kalau ada ustaz lain ngatakan enggak perlu, masuk aja enggak apa-apa. Saya nanggung dosanya. Nah, itu mungkin inyo kitabnya lebih banyak daripada apa. Saya siswa kelas 11 man satu kuo. Bangga wak sama anak man tengok. Diketiknya, diprintnya. Tengok. Begitu kalau anak man itu ternyata. Alhamdulillah berkat izin Allah saya selalu mendapat ranking di sekolah. Dan saya selalu mendapat kepercayaan jadi imam di masjid di kecamatan Puo. Masya Allah. Senang hati ya Pak. Mudah-mudahan anak ambo pun bisa pula jadi imam. Supaya saya dapat nambah ilmu agama seperti ustaz. Sekolah universitas jurusan apa yang sebaiknya saya tempuh setelah tamat man satu kuo nih Pak Ustaz? Bagaimana cara mendapatkan beasiswa? Anakku siapkan hafalan Quran 3 juz. Lah Ustaz 3 juz. Sesudah Quran 3 juz bahasa Arab. Baca-baca buku Al-Lughatul Arabiyah li ghairi natiqina biha yang dikeluarkan oleh LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab Jakarta. Coba cari di perpustakaan UIN, izin di copy supaya baca-baca karena soalnya dari situ. Tesnya bulan Juni. Tulis di Google beasiswa Timur Tengah, enter kemana. Ah nanti tesnya bulan Juni. Yang mengetesnya di UIN Dr. Aprijon Effendi LCMA, kakak kelas kami. Tamat dari pesantren Darussalam Batu Besue yang pindah ke Kabul. Murid Buya Alaidin Apol. Ada pula beliau membuka pelatihan kursus bahasa Arab di Panam Jalan Manggis. Ikut. Setelah itu tawakal Allah, lulus ke Mesir. Nanti di Mesir 4 tahun, tamat dari Mesir terserah mau ikut jejak ambo ke Maroko, ikut Ustaz Sarul Aidi ke Yordania, mau ndak pergi ke Amerika silakan, ikut Ustaz Andre ke Inggris, Inggrisnya habis itu S3 kini di Australia. Balik mau timur mau barat, yang penting pondasi Al-Azhar sudah kuat, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan disampaikan Allah cita-citamu anakku yang soleh. Amin. Apa hukum walet? Ailio walet halal. Apa dalil ailio walet halal? Dua dalil. Dalil yang pertama, waktu Nabi sedang ceramah, tiba-tiba unta menjilek jubah Nabi. Ailio unta melokek dan Nabi sholat. Itu dalil air liur hewan. Kalau hewan itu bukan anjing, bukan babi, halal. Yang kedua, kucing ada gelas terbuka, datang kucing menjilat, apakah air bekas jilat kucing boleh diminum? Boleh, karena kata Nabi innama itu adalah tawafun, binatang yang memang selalu berkeliaran. Maka itu dalil air liur walen halal. Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia, air liur walet halal. Kenapa Ustaz ada yang mengatakan haram? Karena air liur walet bercampur dengan ciri walet. Maka air liur walet tadi bukan najis, tapi mutanajis. Yang sebelumnya suci berubah menjadi najis. Karena sampai sekarang walet tidak punya WC umum. Yang kedua, ustaz-ustaz yang melarang walet itu bukan karena air liurnya, tapi karena bisingnya mengganggu. Uang nak lalu. Mati toga punya walet. Mati toga. Jadi kalau terhindar daripada percampuran air liur dengan kotoran, dibuat sarangnya di tengah kebun sawit yang tak ada penghuni masyarakat, maka hukum asal air liur walet adalah suci. Ustadz Somad, saya ingin tanya, bagaimana memperbaiki iman kita sudah lari dari kita? Bisa iman kau lari? Hadisnya riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang sedang ada iman di dalam indakan mungkin pakai sabu-sabu narkoba. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang imannya di dalam indak akan mungkin mencuri korupsi. Dan meriwayatkan hadisnya Abdullah bin Abbas. Nah, mendongau hadis iko, muridnya namanya Ikrimah. Datanglah Ikrimah bertanya, ya Abdullah bin Abbas, wahai tuan guru, ya ayun za'ul iman, apakah iman itu bisa lari dari badan? Nah, kau pertanyaan kau tua, kau boleh abad umur pertanyaan. Kau nak bertanya, kau nampaknya orang berilmu, tak ngetes-ngetes Ustaz Somad. Apakah iman itu bisa lari dari badan? Abdullah bin Abbas tidak menjawab dengan bahasa, tapi menjawab dengan body language, dengan bahasa tubuh. Wasabbaka baina asabi'i, dijalinnya jari jemari. Hakadha yunza'ul iman, condoiko iman lopeh dari badan. Uang nan korupsi lopeh iman. Iko badan ko iman. Orang nan pakai sabu-sabu, khamar, lem kambing, lopeh. Hina taba, ketikanya tobat, ada. Waktunya tobat, iman balik masuk ke dalam. Makanya jangan bonti daripada toh. Makanya kadang bapak, pernah tak ibu mengalami waktu jalan sama bapak, tiba-tiba bapak menepuk jidat. Sedang nyetir. Kenapa bang? Enggak ada. Jujurlah padaku apa? Ingat mantan. Iman kok bisa lopeh? Kalau sampai awak mati dalam keadaan iman lopeh, ulaika habitat amaluhum, gugurlah amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, amalnya indak ditimbang. Makanya awak diajarkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya awak selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah wa rasulullah SAW, kalimatu hatin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'asu. Dengan itu awak hidup, dengan itu awak mati, dengan itu pula awak akan dibangkitkan madu Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjaga iman kau jangan lopeh, yang buat dosa banyak-banyak istighfar, berjamaah ke masjid, berzikir, makan halal, ikut pengajian tuan-tuan guru. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dalam iman dan Islam. Amin. Akhirnya ambo berceramah 2 jam kurang 20 menit. Mulai jam 7, 9 kurang 20. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.